Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati fillah, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, memelihara semua hamba-hambanya dengan berbagai nikmat, terkhusus hamba-hamba yang mukmin yang taat kepadanya. Allah khususkan mereka dengan nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat ilmu nafi amal solih yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, memudahkan jalan ke surganya. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita di antara nikmat-nikmat tersebut, termasuk di antara tanda cinta Allah kepada kita dan tanda Allah menghendaki kebaikan urusan kita dunia sampai akhirat kita. Dan semoga Allah terus menjaga nikmatnya ini untuk kita semua, menambahnya, menyempurnakannya, sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan nikmat husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah melanjutkan baca kitab Lamhatun 'alil Firqadh-Dhalah karya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Abdillah Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah. Sampai pada perkataan beliau telah menyebutkan beberapa kitab yang menjelaskan tentang banyaknya perpecahan dengan kelompok-kelompok dan faham-faham yang ada sejak zaman dahulu. Lalu kata beliau, Ahlussunnati wal Jama'ati walhamdulillah yukhalifuna al-Qadariyah an-Nufat. Ahlussunnah wal Jama'ah atau Sunni Salafi alhamdulillah menyelisih kelompok yang namanya Al-Qadariyah An-Nufat. Qadariyah yang menafikan, mengingkari qadar atau takdir. Tidak mengimani adanya takdir. Fayu'minuna bil qadar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani kepada Al-Qadar. Wa annahu min arkanil imani sittah, dan mereka meyakini bahwa iman kepada Al-Qadar termasuk di antara satu rukun iman yang enam. Rukun yang keenam dari rukun iman. Wa annahu la yasulu fi hadzal kauni syai'un illa bi qada'ihi wa qadari. Mereka mengimani bahwasanya tidak terjadi di alam semesta ini sesuatu pun kecuali dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada walaupun satu debu dia bergeser pindah tempat, walaupun pindahnya 0,0 sekian, maka Allah mentakdirkannya, mengilmuinya sebelumnya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga enggak ada satu zat pun di dunia ini yang terjadi atau bergerak atau berpindah kecuali dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Li'anahul khalaqu, karena dialah al-khalaq. Al-khalaq sang Maha Pencipta. Ar-Rabbu, Ar-Rabbu, Rabb. Pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Itu Rabb. Al-Malik, dia adalah pemilik. Pemilik segala sesuatu. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang mencipta. Semuanya milik dia. Tidak ada sesuatu pun kecuali ciptaan Allah. Karena di dunia, di jagat raya ini tidak ada lain, yang ada cuma Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Al-Khaliq Allah Ta'ala, pencipta segala sesuatu. Dan selainnya adalah ciptaan Allah SWT, milik Allah SWT. Segala sesuatu. Al-Mutasarrif, dia adalah yang mengatur. Yang mengatur segala sesuatu. Termasuk denyut jantung kita, gerakan darah kita, aliran darah kita. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menyatakan dalam surah Shad ayat 21, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'i wakil, lahu maqalitus samawati wal ard. Nah, dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar 62-63. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah lah penciptanya segala sesuatu itu. Enggak ada pencipta selain dia. Sementara ada faham-faham yang meyakini adanya pencipta selain Allah. Ada yang meyakini bahwa pencipta itu ada dua. Bahwa cahaya itu pencipta ada pencipta cahaya dan ada pencipta kegelapan sendiri-sendiri. Kemudian sebagian kelompok lain meyakini bahwa segala sesuatu mencipta dirinya sendiri. Berarti segala sesuatu pencipta dan sebagainya. Itu semuanya merupakan paham-paham yang jelas jauh dari kebenaran, bahkan kufur. Faham-faham yang kufur. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala sesuatu itu menguasai. Lahu maqalidus samawati wal ardi, hanya miliknya pintu-pintu kunci-kunci perbendaharaan langit-langit dan bumi. Milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ahadun yatasarrafu fi hadzal kauni illa bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun, sesuatu pun di alam ini yang bisa bergerak atau mengatur kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua masuk dalam iman kepada takdir. Wa iradatihi, dengan kehendak Allah, iradah Allah. Wa qudratihi, dengan kuasa Allah, kemampuan Allah Ta'ala. Wa takdiri, maupun dengan takdirnya. Itu diyakini betul oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa ada keraguan. Alimallahu ma kana wa ma sayakunu fil azal. Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi maupun yang bakal terjadi. Allah telah mengetahui sejak dahulu. Tanpa diawali tidak tahu. Jadi tanpa sebelumnya Allah tidak tahu. Allah tahu sejak dahulu. Summa katabahu fil lauhil mahfudz. Kemudian berikutnya setelah Allah yang Allah ketahui itu, Allah tulis di Lauhil Mahfudz. Urutan kedua, pertamanya Allah mengetahui, yang kedua Allah menulisnya, mencatatnya. Summa sya'ahu, kemudian yang ketiga Allah menghendaki kejadiannya, menghendaki terjadinya, terwujudnya, terciptanya, menghendaki. Summa aujadahu wa khalaqahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mewujudkannya dan menciptakan kejadian itu. Entah kejadian berupa peristiwa alam, entah kejadian berupa kelahiran, entah kejadian berupa kematian, dan sebagainya. Segala kejadian di alam ini, Allah mengetahuinya sebelum terjadi, Allah telah mencatatnya, Allah menghendaki kejadiannya, dan Allah mewujudkan kejadiannya. Itulah iman kepada takdir meliputi 4 tahapan tersebut. Itu iman Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara Qadariyah mengatakan tidak ada takdir. Allah tidak mentakdirkan. Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya. Ini kelompok Qadariyah yang pertama itu mengingkari ilmu Allah. Mereka mengingkari bahwa Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Itu yang pertama kali muncul paham Qadariyah. Ingkar kepada ilmu Allah. Sehingga mengingkari ilmu Allah itu sudah mengingkari takdir. Bahkan mengingkari takdir tahapan yang pertama. Maka ketika mengingkari takdir tahapan yang pertama, yaitu ilmu Allah ini, sebagian meyakini bahwa Allah itu mentakdirkan itu berarti memaksa hambanya untuk berbuat. Hamba dipaksa. Hamba berbuat kebaikan itu juga karena paksaan takdir Allah. Hamba berbuat kejelekan itu juga karena paksaan takdir Allah. Ini keyakinan kelompok Jabriyah yang juga bagian dari paham Al-Qadariyah. Maka Ahlussunnah Jamaah menetapkan, meyakini bahwa Allah telah mengilmui sebelumnya, kemudian menulisnya, kemudian menghendaki kejadiannya, dan mewujudkan atau menciptakan kejadiannya. Wa anna lil abdi masyiatan wa kasban wa ihtiyaron. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah, bahwa hamba memiliki kehendak. Dia berbuat itu sesuai kehendaknya, tidak dipaksa. Orang mau berbuat kebaikan, enggak ada yang maksa. Orang mau berbuat kejelekan, enggak ada yang maksa. Kita merasakan. Misalnya kita mengerjakan sholat, bukan karena dipaksa oleh orang. Atau mungkin ada yang berbuat dosa, bukan juga karena dipaksa orang. Bahkan, kalau seorang sunni berbuat dosa, bisa sembunyi-sembunyi. Dia meyakini itu perbuatan yang tercela. Tidak ada yang maksa. Bagaimana dipaksa orang dia sembunyi-sembunyi? Tanpa dipaksa. Maka Ahlussunnah wal Jamaah termasuk imannya kepada takdir itu mengimani bahwa hamba itu memiliki kehendak. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Kehendak kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qadariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak. Dia berbuat tanpa kehendak. Dia berbuat seperti wayang. Seperti wayang yang dilakukan oleh dalang. Sehingga wayang tidak punya kehendak apa-apa. Wa kasban juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hamba itu memiliki kasban. Yani amalan, usaha. Memiliki usaha. Berusaha untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Seorang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia berusaha untuk mendapatkan amal-amal yang menyampaikan kepada kehidupan akhirat. Orang-orang yang ahli dunia melakukan amal-amal yang menyampaikan kepada tujuan duniawiyah. Dan sebagainya. Punya kehendak dan punya upaya. Wah tiaran dan punya pilihan. Memilih. Allah tunjuki ini jalan kebaikan, ini jalan kejelekan. Disuruh memilih. Allah menghasung, menganjurkan untuk memilih jalan kebaikan. Tapi tidak semuanya mengambil pilihan yang Allah pilihkan. Yang jelas mereka berbuat dengan kehendaknya, dengan kemauannya, dengan pilihannya. Itu yang diyakini ahlus sunnah wal jamaah. Bukan dipaksa oleh takdir Allah SWT. Karena takdir tadi pertama Allah mengilmui. Kemudian Allah mencatatnya. Sehingga enggak ada pemaksaan. La anahu maslubul irodah. Bukan karena hamba itu, bukannya hamba itu dikosongkan dari kehendak. Hamba punya kehendak. Berbuat dengan kehendaknya. Mujbarun ala fa'alihi. Bukan hamba itu dipaksa atas perbuatannya. Dipaksa untuk berbuat, bukan. Maka Allah menisbatkan perbuatan itu kepada hamba. Bukan kepada perbuatan Allah. Sehingga ketika Allah membalas hambanya. Innama tajzauna ma kuntum ta'malun. Hanyalah kalian dibalas. Itu sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Amalan hamba. Dibalas sesuai dengan amalan hamba. Bukan amalan Allah. Dan semisalnya. Kama taklul jabriyah al-gulat. Yang itu merupakan pahamnya kelompok jabriyah al-gulat. Yang mereka menetapkan takdir Allah. Tetapi hulu. Melampaui batas. Sampai pada tingkatan bahwa Allah itu memaksa hamba dengan takdirnya. Itu keyakinan kelompok jabriyah. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan takdir Allah SWT, tetapi juga menetapkan bahwa hamba itu punya kehendak, diberi kehendak oleh Allah Ta'ala, diberi pilihan, boleh memilih. Nah, ini diberi kesempatan memilih. Fahum yukhalifunahum. Maka ahlus sunnah wal jamaah menyelisih mereka. Menyelisih Qadariyah, menyelisih pula kelompok Jabriyah. Wa madhabuhum fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum yuwalunahum kullahum. Yang berikutnya bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu madhab mereka, faham mereka tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ahlus sunnah jamaah itu mencintai semua sahabat Rasul. Semuanya dicintai. Semuanya dicintai. Enggak ada satupun yang tidak dicintai. Walaupun pada mereka ada sesuatu yang bersifat kekurangan, tetapi kebaikan mereka para sahabat itu terlampau besar dibandingkan dengan kekurangannya. Artinya bahwa mencintai semua sahabat dalam keadaan tidak meyakini sahabat itu maksum, tidak meyakini sahabat itu maksum. Ahlul bait wa ghair ahlul bait, baik itu sahabat dari kalangan ahlul bait, yaitu keluarga Rasulullah, anak istri beliau. Demikian pula paman-paman beliau dan anak paman beliau. Itu ahlul bait. Itu ahlul bait. Sehingga Abbas dan Bani Abbas ya, itu ahlul bait. Kemudian juga anak dari keturunan dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu juga ahlul bait. Yuwaluna sahabah kullahum al-muhajirin wal-ansar. Ahlu sunnah wal-jamaah mencintai semua sahabat, baik itu sahabat muhajirin maupun ansar. Allah yang menyatakan adanya sahabat muhajirin maupun sahabat ansar. Dalam surah At-Taubah ayat ke-100, Allah menyebutkan adanya sahabat dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan Ansor yang dari Madinah. Waladina taba'uhum biihsan, dan ahlus sunnah wal jamaah juga mencintai siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mengikuti dalam beragama itu mengikuti sahabat. Baik dalam akidah, dalam amalan ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal dakwah, dalam hal jihad, dan dalam berpolitik, bernegara. Mengikuti pemahaman sahabat dengan baik, maka ahlus sunnah wal jamaah mencintai mereka. Siapapun dia. Karena berarti dia itu adalah ahlus sunnah berjalan di atas jalannya para pengikut sunnah. Jalannya pengikut sunnah itu jalannya sahabat. Karena sahabatlah ahlu sunnah yang pertama kali yang mewarisi sunnah langsung dari Rasulullah SAW. Maka kalau mengikuti sahabat berarti dia ahlu sunnah. Dicintai. Wayam tasluna bi dzalika qaulahu ta'ala, dengan itu mereka telah mengamalkan, mempraktikkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat Muhajirin dan Ansor, sehingga tabi'ut tabi'in dan setelah mereka, mereka mengucapkan doa untuk para sahabat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka yang mendahului dengan keimanan? Sahabat. Setiap orang yang beriman yang datang setelah sahabat, kalau membaca ayat ini atau doa ini, maka para sahabat yang pertama kali mendapatkan doa mereka, doa kebaikan mereka. Maka membaca doa ini dengan meyakini bahwa doa ini yang pertama kali mendahului dengan keimanan adalah sahabat, itu tanda cinta kepada sahabat. Dan di sini semua sahabat tidak mengecualikan. Semua sahabat masuk di sini. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan wahai Allah dalam hati kami kedengkian, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang beriman secara umum, jangan sampai dalam hati kami dijadikan kedengkian, apalagi kepada sahabat. Kepada orang mukmin saja, sama mukmin, jangan sampai ditimbulkan dalam hati itu kedengkian, apalagi kepada orang mukmin yang mendahului mereka dengan keimanan ditazkiyah oleh Allah SWT. Maka doa ini menuntunkan kita untuk kita mencintai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Fahum yukhalifuna syiah, maka mereka ahlus sunnah wal jamaah menyelisih syiah. Faham syiah, kelompok syiah. Li'anahum yufarrikuna baina ashabi Rasulillah sallam fayulana yuwaluna ba'dhum mayu'aduna ba'dhum. Karena kalau kelompok Syiah mereka membagi di antara sahabat Rasul sallam, ada sebagian mereka yang dicinta, diloyalitasi, dan ada sebagian sahabat yang dimusuhi, dibenci, bahkan dikafirkan oleh kelompok Syiah. Bahkan kalau itu Syiah Rafidah, yang dibenci itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang dicintai oleh kelompok Syiah. Karena yang dicintai itu cuma hitungan jari. Yang diloyali oleh mereka cuma hitungan jari. Sementara yang mereka benci itu sekian ribu sahabat Rasulullah SAW. Mereka benci, mereka musuhi, bahkan mereka kafirkan. Sampai-sampai orang terbaik dari sahabat, bahkan terbaik di umat ini setelah Rasulullah, itu pun dikafirkan. Bukan cuma dimusuhi. Mereka dikafirkan. Berarti agama Syiah itu bukan agamanya Abu Bakar dan Umar. Yakin, agama mereka bukan agamanya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kalau saja mereka meyakini agama mereka sama dengan agama Abu Bakar dan Umar, berarti tidak bakal mengkafirkan. Bahkan keduanya disebut sebagai berhala Quraisy. Disebut sebagai berhala Quraisy. Bukan sekedar sebagai orang yang telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Lebih dari itu yang mereka katakan tentang Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu kelompok Syiah. Fal sunnah yuwalunahum jami'an wa yuhibbunahum jami'an. Maka Ahlussunnah itu setia kepada mereka semua, cinta kepada mereka semua, para sahabat semuanya. Walaupun wasahabah yatafadalun, walaupun para sahabat itu tingkatannya berbeda-beda, keutamanya beda-beda. Yang paling tingginya Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian 10 dari sahabat yang diberitakan masuk surga selain 4 khalifah tadi. Kemudian mereka-mereka yang diberitakan surga yang lainnya dan sekian banyak dari sahabat yang disampaikan kepada mereka berita gembira tentang surga. Dicintai semuanya. Dan bahkan Allah telah memuji mereka secara umum, Muhajirin dan Ansor. Secara umum, maka jelas seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu akan mencintai siapa yang Allah cintai. Memuji siapa yang Allah puji. Dan sahabat Muhajirin dan Ansor, Allah telah memuji mereka, Allah telah meridhai mereka, Allah mencintai mereka. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, tentang Muhajirin Ansar. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Maka siapa yang beriman kepada Allah pasti mencintai sahabat semuanya tanpa kecuali. Bahkan meyakini merekalah waliullah yang pertama kali di antara umat ini setelah Rasulullah. Waliullah seluruhnya sahabat adalah waliullah. Semuanya waliullah. Bukan artinya waliullah itu orang yang bisa berjalan di atas api, yang dibakar tidak mengapa, dibacok tidak terluka. Bukan. Waliullah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan mereka yang pertama adalah para sahabat. Seluruhnya. Sampai sekalipun di antara mereka yang melakukan perbuatan dosa, bahkan melakukan perzinaan, maka Rasulullah telah memberitakan bahwa taubat mereka, taubat sahabat yang berbuat zina, itu taubatnya itu kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah itu mencukupi. Taubat yang luar biasa. Sehingga enggak ada celah untuk mencela sahabat sedikit pun. Taubat mereka terlalu besar dibandingkan dengan dosanya kalau mereka berbuat dosa. Sama sekali enggak ada celah untuk mencela sahabat. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mencintai mereka dengan sebenar-benarnya. Wa afdaluhum al-khulafa'ur rasyidun. Di antara mereka yang paling utama, derajatnya paling tinggi adalah para khalifah rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Tsumma baqiyatul usrah. Asrah. Kemudian 10 yang lain, yakni di antara 10 yang diberitakan surga setelah 4 khalifah ini. Tsumal muhajirun afdal minal ansar. Kemudian sahabat muhajirun derajatnya lebih utama daripada sahabat ansar. Lebih mulia. Washabu badrin lahum fadilah. Kemudian ashabu badr, yakni ahlu badr yang ikut dalam perang Badar. Yang mana perang Badar merupakan perang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat melawan orang-orang musyrik. Maka sampai Rasulullah beritakan bahwa Ahlu Badar, Allah itu berkata kepada mereka, "If alu masyitum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Keutamanya ikut perang Badar. Kalau setelah itu sahabat itu berbuat dosa, ampun Allah sudah mendahuluinya. Bukan maksudnya Allah itu memberikan peluang kepada mereka untuk berbuat dosa. Bukan. Tapi Allah Maha tahu bahwa Ahlu Badar itu orang yang kalau berbuat dosa, pasti kemudian taubat, istighfar. Maka ampunan Allah telah mendahului sebelum mereka berbuat dosa. Ini khusus Ahlu Badar. washabu bai'ati ridwan lahum fadilah. Kemudian ahlu bai'ah ridwan, yaitu para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW ketika di Hudaybiyah, yang mereka ketika hendak umroh pertama kali ini dihalang oleh orang Quraisy. Kemudian Rasul mengutus Utsman bin Affan untuk negosiasi. Ternyata Utsman beberapa lamanya tidak balik. Dan diberitakan bahwa Utsman dibunuh. Maka Rasul menginginkan kepada sahabat itu berbaiat. Falahum fadailu radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semuanya memiliki keutamaan yang besar. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah tentang sahabat. Hal itu karena ada faham-faham yang mereka menjatuhkan nama baik para sahabat dalam rangka untuk menjatuhkan syariat. Jadi ketika mereka mencela sahabat, mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mencela yang lainnya sebagai periwayat Al-Quran maupun hadis. Kalau rawinya itu sudah dicacat, rawinya cacat, berarti yang diriwayatkan yaitu Al-Quran dan hadis itu cacat. Sehingga yang mereka maukan ketika mencela sahabat adalah ingin menjatuhkan syariat. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang Syiah Rafidhah. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling getol menyebarkan kebencian-kebencian kepada sahabat. Wayataqiduna as-sam'a wa tha'ah khilafanil khawarij. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini wajib mendengar dan taat kepada ulil amri dari kalangan muslimin. Wajib ini bukan sekedar omongan, tapi keyakinan yang diwujudkan dalam amalan. Bahwa Ahlus Sunnah Jamaah itu meyakini, mengucapkan dan mengamalkan sikap mendengar dan taat kepada ulil amri dari kalangan muslimin. Menyelisih faham khawarij, yang kalau khawarij maka mereka fahum yataqiduna sam'a wa tha'ah liwalati umur muslimin. Ahlus Sunnah Jamaah meyakini wajib mendengar dan taat kepada ulil amri muslimin. Wala yaral khuruja ala imamil muslimin. Dan mereka tidak berpandangan, tidak punya faham untuk keluar memberontak dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin muslimin. Tidak pernah. Maka Ahlus Sunnah Jamaah itu orang yang bersih dari tuduhan pemberontakan, tuduhan radikalisme, tuduhan separatisme, bersih dari itu. Walaupun dituduh, tetapi bersih dari tuduhan. Kenapa? Karena itu bukan akidah mereka, bukan amalan mereka, bukan pula ucapan mereka. Karena keluar dari ketaatan kepada ulil amri, itu bisa jadi dengan hati, dengan keyakinan, bisa jadi dengan ucapan, keluar dari ketaatan, bisa pula dengan perbuatan. Maka jangan dianggap bahwa yang namanya khawarij itu hanya yang sudah bergerak, melakukan pergerakan untuk keluar dari ketaatan. Dengan ucapan bahwa dia itu tidak taat kepada ulil amri, padahalnya ucapannya ucapan khawarij. Dengan keyakinan meyakini bahwa pemerintah tidak wajib ditaati, pemerintah ini zalim, harusnya digulingkan, ini keyakinannya keyakinan khawarij. Sehingga jangan dianggap khawarij itu hanya yang bertindak saja. Ahlus Sunnah Jamaah meyakini wajib mendengar dan taat. Wa inna khasalamin khata'un, meskipun terjadi dari seorang pemimpin suatu kesalahan, dosa, kemungkaran dilakukan oleh seorang pemimpin, tetapi kemungkaran pemimpin, kesalahan pemimpin, kemaksiatan pemimpin tidak mengharuskan Ahlus Sunnah Jamaah itu mencabut tangan ketaatan. Tetap taat dalam perkara yang tidak menyelisih syariat. Tetap taat. Masalah kesalahan pemimpin, kedolimannya, itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi mereka tetap punya hak untuk ditaati. Selama masih muslim. Madama hadzal khata'u dunal kufri, selama kesalahannya, dosanya, kemaksiatannya, kemungkarannya itu tidak sampai kepada tingkatan kekufuran. Kekufuran yang nyata. Tidak sampai seperti itu, maka masih punya hak untuk ditaati. Wa duna syirki, tidak sampai kepada tingkatan kesyirikan. Wajib ditaati. Haitsu naha sallallahu alaihi wasallam al-khuruj alaihim limujarratil ma'asi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini untuk keluar dari ketaatan kepada mereka hanya semata-mata karena perbuatan maksiat. Kalau saja diperintah untuk melakukan ketidaktaatan, pemberontakan kepada pemimpin hanya karena perbuatan maksiat, niscaya tidak ada pemimpin di dunia ini yang ditaati. Tidak ada seorang pun dari pemimpin dunia yang tidak berbuat maksiat. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun yang diyakini maksum oleh orang-orang Syiah pemimpin mereka, pasti ada kemaksiatannya. Maka Rasul melarang untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah hanya gara-gara pemimpinnya berbuat maksiat. Waqala, kata beliau, illa antaru kufran bawahan indakum fi minallahi burhan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas sekali, yang tidak bisa ditakwil, jelas kekufurannya, yang mana kalian memiliki burhan, memiliki bukti dari Allah SWT tentang kekufurannya. Enggak bisa ditakwil lagi. Itu jelas-jelas kufur yang enggak mungkin tidak. Enggak bisa diartikan kepada yang lain. Itu baru seorang itu boleh tidak taat kepada ulil amri. Tapi kalau masih ada kemungkinan, masih bisa ditakwil, bisa diartikan kepada yang lain, berarti belum kufron bawahan. Belum sampai kufur yang sampai jelas sekali. Sehingga dengan itu ahlus sunnah wal jamaah menyelisihi faham khawarij. Yang mereka menuduh pemerintah sebagai orang-orang yang sudah keluar dari keislamannya. Tidak wajib ditaati. Boleh memberontak. Bahkan mereka pun mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan pemerintah semacam ini. Otomatis mereka pengkafirannya meluas. Bukan hanya kepada pemimpin saja. Tetapi siapa yang tidak mengkafirkan pemimpin yang semacam itu, juga ikut dikafirkan. Itulah faham khawarij yang selalu membuat kerusakan di muka bumi sampai hari kita ini. Maka Ahlussunnah Jamaah itu betul-betul bersih dari faham-faham mereka. Kalau mereka dituduh sebagai radikalis atau teroris, maka Ahlussunnah Wal Jamaah itu bersih dari tuduhan, walaupun dituduh. Tuduhan kepada mereka dengan tuduhan teroris atau radikalis adalah tuduhan zalim atau dusta. Tuduhan zalim atau dusta. Atau tuduhan tanpa dasar ilmu. Atau tuduhan karena mengikuti hawa nafsu. Karena merasa mungkin fahamnya terusik dengan faham ahlus sunnah jamaah. Sehingga membuat image bahwa ahlus sunnah jamaah itulah khawarij. Bisa meratakan. Yang penting mereka berjenggot, celana cingkrang, berjubah, isinya pakai cadar, hitam-hitam, nah itulah khawarij, radikalis, dan semisalnya. Ini sungguhnya adalah tuduhan entah karena dasarnya dusta, atau hawa nafsu, atau kedzaliman atau karena kepentingannya terusik dengan adanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan buat buruk image bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian karena ini muhadharah dari Syekh Fauzan, di situ ada tanya jawab. Kita akan baca beberapa tanya jawab yang dibawakan pula dalam kitab ini. Al-as'ilah wa su'ila syekhu hafidhahullah ba'dal muhadarah iddata as'ilatin. Syekh hafidhahullah ditanya setelah muhadarah beberapa pertanyaan berikut. Minha yang diantaranya. As-su'alul awal asbabul ghulwi fiddin. Pertanyaan pertama adalah tentang sebab-sebab sikap ghulu dalam agama. Sikap ekstrim itu sebabnya apa? Laqad nahallahu wa rasuluhu 'anil ghuluwi fid-din. Fa hal sababul inkhirafil firaqi an ahli sunnati wal jama'ati al-ghuluw? Wa ma amsatu dzalika min al-firaq? Pertanyaannya. Sungguh Allah dan Rasulnya telah melarang sikap ghulu dalam agama. Lalu apakah sebab penyimpangan kelompok-kelompok dari ahlus sunnah wal jama'ah itu? Sebabnya adalah sikap ghulu? Dan apa contoh-contoh dalam masa ini dari kelompok-kelompok tersebut? Ini pertanyaannya. Jawabnya Syekh Fauzan mengatakan, Al-Khawarij dhahirun anna sababan khirafihim al-ghuluw fid-din. Khawarij jelas sekali bahwa sebab penyimpangan mereka adalah sikap ghulu, sikap berlebihan, sikap ekstrim dalam beragama. Berlebihan dalam beragama, itu sebabnya mereka punya faham khawarij. Li'anahum tasaddadu fil ibadah ala ghairi huda wa basirah. Sebabnya mereka itu tasaddud berlebih-lebihan dalam beribadah tanpa petunjuk dan tanpa ilmu. Berlebih-lebihan. Misalnya, berlebih-lebihan dalam ibadah. Puasa tiap hari. Ini berlebihan dalam ibadah. Atau sholat malam. Sholat malam tidak pernah pakai tidur. Ini berlebihan dalam ibadah. Berlebihan dalam ibadah. Atau kalau makan. Maka makan itu mereka batasi sehari cuma satu kali. Terus walaupun dia mampu untuk makan sehari 2-3 kali. Ini berlebihan dalam zuhud. Dan sebagainya. Maka dikenal di masa para sahabat, khawarij itu orang yang matanya cekung-cekung. Kemudian nampak kurus-kurus. Pucat wajahnya. Karena dikenal sebagai ahli ibadah. Kemudian dahinya hitam-hitam. Ya bukan kemudian yang dahinya hitam kemudian wah khawarij bukan. Tapi di masa itu dikenal. Ibadahnya luar biasa. Sampai Rasul mengatakan kepada sahabat. Innakum. Kalian memandang tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian memandang rendah, memandang kecil. Salat kalian dipandang salat mereka. Padahal sahabat. Sahabat bagaimana salatnya? Masya Allah. Tahkiruna saumakum ma'a saumihim. Kalian memandang kecil. Puasa kalian dibanding puasa mereka. Ini ibadah mereka berlebihan. Karena berlebihan, maka mereka memandang orang lain itu kurang. Di bawah mereka punya kekurangan. Karena mereka berlebihan. Yang lain berarti kurang. Harusnya ibadah seperti mereka, harusnya, kata mereka. Wa atlaqu 'alan nasil kufra min ghairi basirah. Sampai tingkatannya mereka-mereka ini yang berlebihan dalam beribadah memandang selainnya bukan sekedar kurang dalam ibadah tapi sampai pada tingkatan kafir, selain mereka kafir. Karena ibadah mereka tidak seperti mereka. ibadah selain mereka tidak seperti para khawarij itu. Dikatakan sebagai bukan sekadar kurang ibadah, tapi sampai tingkatan kafir. Dikafirkan. Apalagi pelaku maksiat, apalagi pelaku dosa, divonis kafir. Divonis kafir. Min hori basroh, tanpa bimbingan ilmu. Vonis saja dengan perasaan. Dengan sikap gulunya. Li'anahum yukhalifunahum fi madhabihim. Dikafirkan. Karena selain mereka itu menyisi khawarij dalam faham. Dalam pemikiran mereka. Menyisi khawarij. Maka dikafirkan. Dalam bahasa kita. Dalam bahasa sekarang. Yang bukan kelompoknya berarti kafir. Itu bahasa sekarang seperti itu. Karena apa? Prakteknya demikian. Prakteknya demikian. Yang bukan kelompok mereka. Itu berarti mereka itu kafir. Karena tidak baiat kepada imam mereka. Apa dosanya? Tidak baiat kepada imam kami. Sehingga di zaman ini, di antara standar keislaman adalah baiat kepada imamnya. Asal baiat kepada imamnya, kamu muslim. Walaupun juga pelaku dosa. Walaupun juga pelaku dosa. Tapi kalau selain mereka, yang bukan kelompoknya, yang tidak baiat kepada imamnya, walaupun ahlu ketaatan, dikenal soleh, tetap kafir. Sehingga standarnya sekarang diantaranya adalah baiat kepada imam. Imamnya imam mereka. Sehingga kelompok khawarij yang A punya imam sendiri. Kelompok khawarij yang B punya imam sendiri. Nah, ini saling mengkafirkan akhirnya. Sama-sama khawarij, tapi saling mengkafirkan. Kenapa? Karena standarnya imam mereka. Standarnya imam mereka. Nah, inilah khawarij. Hulu dalam menyikapi selain mereka. Fala syaka alal ghuluwa fid din huwa asasul bala. Tidak diragukan bahwa sikap ghulu dalam agama itu merupakan dasar-dasar terjadinya bencana dalam agama ini. Berbagai musibah, kecelakaan, kehancuran agama sumbernya di sikap ghulu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah 77. Qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi. Katakan, wahai ahli kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian yang itu tidak benar. Sikap ghulu yang dilakukan oleh ahli kitab adalah mereka memuji-muji manusia dengan sifat-sifat ketuhanan. Isa al-Masih dipuji sebagai anaknya Allah. Dipuji sebagai anaknya Allah. Anak itu sejenis dengan bapak. Sejenis dengan orang tuanya. Apa saja anak itu sejenis dengan orang tuanya, induknya. Ketika Isa al-Masih dikatakan anaknya Allah, maka Isa al-Masih itu sejenis dengan Allah. Dalam arti Isa itu juga Tuhan. Oleh karena itu mengapa? Semata-mata mereka mengatakan Isa itu anaknya Allah, berarti mereka telah menyekutukan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan, loh, kami tidak pernah menyembah Uzair. Kami tidak pernah menyembah Uzair. Tidak ada dalam sejarah dikatakan menyembah Uzair misalnya gitu. Tetapi mereka mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Semata-mata mengatakan Uzair anaknya Allah, itu mengatakan bahwa Uzair itu sejenis dengan Allah. Maka mereka kufur, musyrik, telah menyekutukan Allah dengan Uzair. Ketika mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Kata Allah, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Waqalatil nasara al-masih ibnullah. Al-Nasara mengatakan al-masih anaknya Allah. Demikian perkataan mereka. Zalika qauluhum bi'abahim. Mereka, itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Nah, mereka hulu dalam menyikapi nabi mereka. Maka Rasul berpesan, la tutruni, kama atatin nasra Isa bin Maryam. Inna ma ana abdun fakulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian muji aku seperti pujian Nasara kepada Isa bin Maryam. Jangan dipuji-puji dengan berlebihan. Jangan gulu dalam muji Rasul. Aku ini hanyalah hamba. Maka katakan oleh kalian, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu saja. Kalau pengen memuji Rasul, kita katakan abduhu wa rasuluh. Itu pujian yang sempurna buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu pakai membentuk jamaah muji Rasul. Loh, jamaah kok muji Rasul? Kenapa enggak jamaah muji Allah? Kok mujinya muji Rasul? Pernah ada? Pernah ada jamaah muji Rasul? Kalau belum ada ya datang ke Solo pengen tahu. Ada jamaah muji Rasul. Ah, itu sikap gulu yang ada pada ahli kitab. Maka Allah melarang. La taghlu fi dinikum ghairul haqqi. Jangan bersikap gulu dalam agama kalian dengan cara yang tidak benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul bersabda, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu. Kata Rasul, hati-hati kalian dari sikap gulu. Sesungguhnya yang menghancurkan orang sebelum kalian adalah sikap gulu dalam beragama, dalam beribadah, dalam memuji. Sikap gulu ini menghancurkan agama. Orang ahli kitab menjadi musyrik, menjadi kafir, keluar dari keislamannya karena sikap gulu. Karena sikap gulu. Syiah Rafidhah keluar dari keislamannya karena sikap gulu. Melampaui batas dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib atau Husain bin Ali. Mereka menyikapi Ali sebagai Tuhan. Menyikapi Husain sebagai Tuhan. Gulu, terlampau, berlebihan. Sedangkan menyikapi Ali sebagai Rasul, sebagai Nabi saja sudah melampaui batas. Menyikapi Ali dikatakan lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, itu sudah melampaui batas, sudah gulu. Apalagi sampai tingkatan Ali itu dikatakan sebagai Tuhan. Maka yang terjadi dari sikap gulu ini, sikap gulu kepada Husain bin Ali yang dipertuhankan, mereka kalau tawaf dalam haji, tawafnya di kuburan Al-Husain. Tawafnya di kuburan Al-Husain. Ka'bah yang mereka bangun, diyakini di sana ada kuburan Husain. Wal ghulu fi kulli syai'in huwa azyada anil hadil matlub. Ghulu dalam segala perkara adalah berlebihan atau melebihi dari batas yang ditentukan. Melebihi batas yang ditentukan, maka itu sikap ghulu. Memuji Nabi dengan pujian sifat-sifat ketuhanan itu melampaui batas. Melebihi batas. Karena Nabi dan Rasul itu cuma hamba, manusia biasa. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, innama ana basyarum mitslukum. Aku cuma manusia biasa seperti kalian. Dan sebagainya. Dan dikatakan, aku tidak mengerti perkara gaib. La alamul ghaibah. Aku tidak tahu perkara gaib. Tapi diyakini, Nabi itu punya pengetahuan perkara gaib. Kan bisa memberitakan hal-hal yang gaib. Diyakini, Nabi punya pengetahuan perkara gaib. Mereka menafikan bahwa Nabi itu tahu perkara gaib hanya karena diberi berita oleh Allah Ta'ala. Bukan tahu dengan sendirinya. Diberitahu oleh Allah dengan wahyu, baru tahu perkara gaib. Sebagaimana kita tahu perkara gaib kalau kita mendapatkan berita dari Rasulullah. Tahu perkara gaib. Misalnya apa? Misalnya dalam kubur ada azab. Dalam kubur ada nikmat. Ini perkara gaib. Kita tahu. Karena apa? Ada berita dari Rasulullah. Ada berita bahwa kiamat bakal terjadi hari Jumat. Kita tahu. Karena apa? Ada berita dari Rasul. Rasul dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Rasul tahu dengan sendirinya. Nah, itulah. Sehingga sikap gulu itu melampaui batas dari yang ditentukan. Wa kullu syai'in tajawaza haddahu in qala ba illa dhittihi. Segala sesuatu yang melampaui batasannya, maka berbalik menjadi lawannya. Berbalik menjadi lawannya kalau melampaui batasannya. Sikap ketaatan kalau melampaui batas, berbalik menjadi kemaksiatan. Sikap iman melampaui batas, berbalik menjadi kekufuran. Mengimani Nabi, bagaimana semestinya mengimani Nabi? Nabi manusia biasa, tidak punya hak untuk dibadai. Tidak punya pengetahuan perkara gaib. Alah, kalau melampaui batas dengan mengatakan Nabi itu berhak diibadai, Nabi punya ilmu gaib, berbalik menjadi kufur. Berbalik menjadi kufur. Tadinya kalau sebatas, sesuai batasannya, masih iman. Tapi kalau melampaui batas, jadi kufur. Amal ketaatan misalnya. Seseorang sholat sholat sunnah, cuma sebelum subuh adanya. Setelah subuh tidak ada sholat sunnah. Orang nambah tiap kali habis sholat subuh, tambah sholat sunnah, tambah amal ketaatan. Bukan ketaatan lagi namanya, melampaui batas. Menjadi kemaksiatan, bid'ah. Dan semisalnya. Orang puasa terbaiknya kalau puasa sunnah itu 2 hari sekali puasa, puasa Nabi Dawud. Kalau dia puasa setiap hari, enggak ada kosongnya dari puasa setiap hari selama setahun. Ini melampaui batas, menjadi maksiat, bid'ah, dan sebagainya. Maka segala sesuatu kalau melampaui batas, berbalik menjadi lawannya. Wa najidu anal mu'attilah li sifat sababu inhirafihim al-ghulu fit tanzih. Kita dapati bahwa kelompok yang menafikan sifat, mengingkari, menolak sifat Allah Ta'ala, sebab penyimpangan mereka adalah ghulu dalam mensucikan Allah. Mereka mengatakan Allah enggak punya sifat. Kalau dikatakan Allah punya sifat, itu berarti serupa dengan makhluk. Mau mereka, Allah itu suci dari sifat keserupaan dengan makhluk. Kalau makhluk punya sifat, Allah harusnya enggak punya sifat. Pengennya mensucikan Allah, tapi melampaui batas. Maka berubah menjadi kekufuran, mengingkari sifat Allah SWT. Ini kelompok Mu'tazilah Jahmiyah. Wa sabu ini khirafil mumasilah wal musabbihah ghuluwuhum fil isbat. Sementara sebab penyimpangan kelompok mumasilah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, karena sifat hulu berlebihan mereka dalam menetapkan sifat. Misalnya mereka mengatakan Allah itu punya pendengaran, pendengarannya ya sama pendengaran makhluk. Allah punya penglihatan, penglihatannya sama dengan penglihatan makhluk. Ini musyabihah, mumatsilah, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ini menetapkan sifat, betul tentang sifat, tapi berlebihan. Sehingga sampai terjatuh dalam penyimpangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wal ghulu bala'un wal wasatu wal i'tidalu huwal khairu fi kulil umur. Maka sikap ghulu itu musibah, bencana dalam segala perkara. Sementara sifat pertengahan, sifat adil, itulah kebaikan dalam segala urusan. Sifat pertengahan. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu mesti pertengahan dalam semua, di antara semua kelompok. Dalam hal iman, pertengahan antara kelompok khawarij dengan murjiah. Dalam masalah takdir, pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Dan sebagainya. Maka juga dalam kelompok, dalam masalah nama dan sifat, pertengahan antara Mu'tazilah dan Mumatsilah. Wala syaka anna lil ghuluwi dauran fi dhalalil firaq 'alal haqqi kullu ghuluwihi bi hasbihi. Tidak diragukan bahwa sikap ghulu itu punya peran besar dalam penyimpangan kelompok-kelompok sesat dari al-haq. Peran atau sebab utamanya adalah sikap ghulu. Maka setiap ghulunya itu sesuai dengan tingkatan penyimpangannya. Atau penyimpangannya sesuai dengan tingkat ghulunya. Sehingga harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita beribadah kepada Allah, beragama kepada Allah itu semuanya dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh memiliki sikap gulu dalam semuanya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang terus dijaga oleh Allah SWT dengan taufiknya untuk istiqomah di atas al-haq, di atas ahlus sunnah wal jamaah, di atas manhaj salaful ummah, sampai Allah benar-benar mematikan kita di atasnya, dan Allah kumpulkan kita bersama mereka yang telah Allah cintai, Allah ridai, dan Allah jadikan kita termasuk di antara orang yang beruntung dimasukkan dalam surganya dengan rahmatnya Rabbul Alamin. Mungkin itu yang kita baca pada sore ini. Semoga bermanfaat. Jika ada penanya, alhamdulillah, minallahi taufiq wal hidayah. Adapun jika ada kelirunya dari syaitan dan syaitan pribadi, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.